شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita al-jam'u baina as-sahihain. Ya. Bab ghuslil madhi wal wudu minhu. Bab mencuci madhi dan berwudu, benar kan? Hah? Apa? Benar enggak? Ya. Bab mencuci madhi dan berwudu darinya. An Adiyyin, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qaal: Kuntu rajulan madza'an. Aku seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Fa'amartu rajulan fi riwayatin al-Miqdad, maka aku memerintahkan seorang laki-laki dalam riwayat yang lain yaitu al-Miqdad, an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima kanat ibnatihi. Ya, kenapa Ali menyuruh orang lain? Karena merasa malu, beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala, lalu Miqdad pun bertanya. Faqala: tawaddo waqsil dhakarok, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Di sini menunjukkan akhi azani Allah wa yakum. Yang pertama, di sini menunjukkan kepada su'alu ahli ilm fima ushkila min amri din wa dunya. Itu disyariatkan kita bertanya kepada ahli ilm dalam perkara-perkara yang memang itu problem dalam agama, ya, ataupun dalam masalah dunia. Tentunya, ya, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa dalam masalah bertanya, di sana ada perkara yang harus diperhatikan. Ya, apa itu? Yaitu tidak boleh kita banyak bertanya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu banyak bertanya. Katarsalah, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu ada dua. Yang pertama banyak bertanya, dan yang kedua yaitu menyelisihi nabi mereka. Berarti banyak bertanya itu tidak boleh. Iya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa boleh bertanya dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama itu dalam perkara yang agama yang kita butuhkan, di mana kita mengalami suatu permasalahan yang kita membutuhkan jawabannya dari para ahli ilm, maka baru kita tanyakan. Atau yang kedua, untuk memahami suatu ilm. Misalnya kalau kita belajar ilmu waris atau belajar ya suatu ilmu yang kita belum paham, ya, atau kita belum paham tentang makna suatu ayat, atau kita belum paham makna suatu hadis, baru kita tanyakan. Lebih dari itu jangan kita. Terkadang, ya, ketika ustadz berkata ada yang bertanya, kemudian sebetulnya kita nggak ada pertanyaan, kemudian kita mikir nanya apa ya. Nah, hal seperti ini akhir sering kali membuka pintu pertanyaan yang tidak. Maka kalau memang tidak ada permasalahan yang perlu kita tanyakan, jangan kita ya, bertanya. Karena banyak bertanya itu perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faedah yang kedua dari hadis ini, hadis ini menunjukkan najisnya madhi, dan ini dengan ijma para ulama. Madhi itu adalah air yang keluar ketika syahwat dari kemaluan kita. Iya. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, wajibnya berwudu bagi orang yang keluar madhi. Itu ketika hendak sholat. Wajibnya berwudu bagi orang yang keluar madhi. Dan ini menunjukkan bahwa keluar madhi itu membatalkan wudu. Kata Ibn Mundhir, ini dengan ijma para ulama. Tidak ada perbedaan ya, di kalangan para ulama dalam masalah ini. Hadis ini menunjukkan juga yang keberapa? Yang keempat, perintah mencuci kemaluan. Ya, bagi mereka yang keluar madhi. Dan dalam riwayat Abu Daud ada tambahan wa unfayaih, dan hendaklah ia mencuci kemaluan dan dua pelirnya, dua testisnya. Berarti untuk laki-laki dianjurkan untuk mencuci, ya, bukan hanya kemaluan tapi juga ya testisnya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam, apabila madhi mengenai badan kita maka wajib kita untuk mencucinya. Apabila madhi mengenai badan kita maka wajib kita mencuci. Adapun kalau madhi itu mengenai baju kita maka cukup diperciki. Sebagaimana dalam hadis wandhah farjaka, maka percikilah kemaluanmu, percikilah apa namanya bajumu. Dalam satu riwayat yang lain, ambillah satu genggam air kemudian percikilah bagian yang kamu yakin terkena air madhi. Arti itu menunjukkan bahwa air madhi ini najis, akan tetapi najisnya itu tidak berat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan najisnya madhi itu dengan air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Di mana air kencing bayi laki-laki ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk apa? Memercikinya. Bab naumul jalis la yanqudul wudu. Bab tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Hadis 107. An Anas bin radhiyallahu an qal, dari Anas semoga Allah meridhoinya, ia berkata uqimatis shalah wa rajulun yunaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فما زال يناجي حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. Didirikan salat lalu ada orang laki-laki, ya, maksudnya salat diikomahkan ya, lalu ada laki-laki yang berbicara dengan Rasulullah SAW karena ada kebutuhan, dan terus ia berbicara dengan Rasulullah SAW sampai-sampai para sahabat tidur. Dalam satu ayat yang lain, hatta yusma minhum ghafithan, sampai-sampai terdengar suara ngorok dari mereka. Dalam satu ayat yang lain, jadi antara mereka ada yang berbaring. Thumma qam fa shalla, kemudian Rasulullah pun berdiri untuk sholat. Dan mereka muslim, maka mereka para sahabat pun sholat tanpa berwudu lagi. Hadis ini akhir dijadikan dalil bahwa tidur orang yang duduk katanya tidak membatalkan wudu. Namun pendalilan daripada hadis tersebut cacat. Kenapa? Karena dalam riwayat yang disebutkan bahwa sebagian sahabat tidurnya berbaring, tidak dalam keadaan duduk. Lalu mereka bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Maka dari itu terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Menjadi beberapa pendapat. Sebagian ulama mengatakan ya bahwasannya tidur orang yang tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Al-ainani wika'us sah. Mata itu adalah pengikut pengikat dubur. Wa idza namatil ainan istatlaqal wika. Apabila mata itu tidur maka penutupnya terbuka. Jadi pengikatnya itu terbuka. Sehingga dijadikan dalil oleh mereka ya bahwa yang namanya tidur itu membatalkan secara mutlak. Mau banyak, mau sedikit, pokoknya tidur itu membatalkan. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan kebalikan. Ya. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Tidur tidak membatalkan apa? Wudu. Mereka berdalil dengan perbuatan para sahabat itu, di mana para sahabat menunggu sholat isya, ya. Kemudian sampai di antara mereka ada yang berbaring, ada yang tidur sampai ngorok. Kemudian mereka pun segera bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Sehingga atas dasar ini kata mereka hadis tersebut ya menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan apa? Wudu. Dan ini pendapat Abu Musa Al-Asy'ari. Demikian pula Sa'id bin Musayyib. Adapun yang pertama ya itu pendapat Ishaq bin Rahuyah Al-Muzani, Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Munzir. Sementara pendapat yang ketiga bahwa orang yang tidurnya dalam keadaan duduk dengan syarat duduknya itu betul-betul kokoh, maka ini tidak membatalkan wudu. Adapun kalau dia tidur duduknya tidak kokoh apalagi berbaring, maka ini membatalkan. Ini madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Aqil, di mana beliau berkata, tadinya aku berpendapat orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak batal. Sampai suatu ketika aku sedang ya, Jumatan mendengarkan khutbah imam dan di sampingku sedang duduk mendengarkan. Lalu ia tidur, lalu keluarlah suara kentut dari dia. Dari situ aku langsung ya merubah pendapatku. Ternyata orang yang duduk pun masih bisa apa? Kentut. Iya. Pendapat yang keempat. Bahwa an-naum naqidun lil wudu illa an-naumul yasir. Mereka membedakan antara tidur yang berat dengan tidur yang ringan. Adapun tidur yang berat kata mereka, maka ini membatalkan wudu. Adapun tidur yang ringan kata mereka, maka ini tidak membatalkan wudu. Apa batasannya antara tidur yang berat dengan tidur yang ringan? Ya. Tidur yang berat itu bihaitsu la yash'ur fihi al-insan bil hadats. Itu seseorang tidak merasakan hadas yang keluar dari ya pantatnya. Tidak merasakan kentut. Artinya sudah berat tidurnya itu. Sudah hilang aja. Sedangkan tidur yang ringan itu artinya dia masih merasakan. Terkadang ada orang tidur tapi dia masih sayup-sayup mendengar perkataan orang, masih merasakan kalau ada kentut keluar dan yang lain. Maka ini tidur yang ringan. Nah, mereka menggabungkan dua dalil tadi. Hadis yang menyebutkan tentang batalnya wudu ya, karena tidur, itu maksudnya tidur yang berat. Dan hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat mereka menunggu Rasulullah SAW sampai mereka tertidur, itu dibawa kepada makna tidur yang ringan. Maksudnya tidur yang ringan di sini masih merasakan. Ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Juga pendapat ini yang dipegang oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah. Demikian pula Lajnah Daimah. Adapun Syekh Albani pendapatnya yang pertama, bahwa tidur itu membatalkan secara mutlak. Dan beliau berpendapat bahwa perbuatan sahabat yang mereka tidur ini sebetulnya masih dalam kategori ngantuk berat. Tidak bisa disebut apa? Tidur, kata beliau. Iya. Karena orang yang ngantuk berat pun masih bisa ngorok, Pak. Saya pernah diceritakan sama Abu Muhammad, dia punya supir, lagi nyupir itu, Pak, ngantuk ngorok. Berarti orang ngantuk bisa ngorok. Iya. Berarti itu menunjukkan bahwa dia masih dalam kategori permulaan tidur lah. Dia belum tidur tapi apa? Ngantuk yang sangat berat. Cuma sebetulnya ya, kalau kita perhatikan pendapat yang keempat ini hampir tidak berbeda. Kenapa? Mereka menyebutnya itu tidur yang ringan. Ya. Sementara mereka yang pendapat yang pertama mengatakan itu ngantuk yang berat. Ya, mirip-mirip lah. Ya. Allahu a'lam. Taib akhal Islam azani Allah wa yakum, kita lanjutkan. Bab man lam yatawadda mimma massatin nar. Bab dalil orang yang tidak berwudu karena makan dari sesuatu yang disentuh oleh api. An Amr ibn Umayyah al-Dhamri radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu, dari Amr bin Umayyah al-Dhamri, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memotong katifisyah, bagian pundak kambing yang sudah dibakar. Fa akala minha, maka Nabi pun kemudian makan darinya. Fadu'iya ila sholah, lalu dipanggillah menuju sholat. Waqama, lalu beliau pun berdiri. Watarohas sikin, dan membuang pisau. Fasolla walam yatawaddo, lalu Nabi pun sholat dan tidak berwudu. Iya. Afi hadithi Jabir, dan disebutkan dalam hadis Jabir, anausu ila anil wudu mimma masatin nar, bahwa Jabir ditanya tentang hukum berwudu dari memakan sesuatu yang disentuh oleh api, dibakar maksudnya ya. Qala la, kata Jabir, tidak perlu berwudu. Qad kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika min at-ta'am illa qalilan. Kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan seperti itu dari makanan kecuali sedikit saja. Artinya di zaman Nabi rata-rata dibakar. ya makanan itu. Fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadil. Dan kami kalau mendapatkannya juga kami tidak mendapatkan apa namanya tisu apa selampe. Illa akuffana, kecuali apa telapak tangan. Maksudnya para sahabat kalau habis makan tuh dicucinya bukan di selampe, karena enggak ada selampe, makanya cucinya di sini, Pak. Paham enggak? Iya, begitu. Wasawaidana, demikian pula lengan-lengan kami di sini. Ya, karena tidak ada apa? Selampe atau tisu. Wa aqdamana, dan kaki-kaki kami, kakinya juga jadi buat meper, istilah kata orang Sunda ya. Dipeperkan ya, diginiin. Tsumma shalla wa la natawaddo. Kemudian beliau pun sholat dan waktu itu kami tidak berwudu lagi. Artinya dari makan sesuatu yang dibakar oleh api. Taib ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum ya makan, memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Ikan bakar, daging bakar, kayu bakar kalau dimakan. Nasi bakar ya, dan yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat akhir Islam azani Allah wa iyyakum bahwa memakan sesuatu yang dibakar oleh api itu wajib berwudu. Wajib berwudu. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Tawaddau mimma massatin nar." Berwudulah kalian dari setiap yang disentuh oleh api. Jadi pendapat Ibnu Umar, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Talhah, Zaid bin Thabit, dan yang lainnya. Dan ini yang dipilih oleh Imam Az-Zuhri. Ya. Pendapat yang kedua, tidak wajib berwudu. Dan ini pendapat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Dan ini pendapat jumhur. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah berwudu dari sesuatu yang dibakar oleh api itu hukumnya sudah mansukh, sudah dihapus atau belum? Paham tidak? Karena kan ada dua hadis yang saling bertabrakan. Hadis yang pertama, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Berwudu dari sesuatu yang disentuh oleh api. Hadis yang kedua, dari perbuatan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memakan kambing yang dibakar oleh api. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tanpa berwudu lagi. Nah, yang jadi masalah, apakah perintah berwudu dari makan dari sesuatu yang dibakar itu adalah sudah dihapus atau belum? Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan itu pendapat Ibnu Hazm, mengatakan bahwa sudah dihapus. Dalilnya yang menghapus ya. Sebutkan dalam hadis, kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Ya. Jabir bin Abdullah berkata, adalah akhir dari dua perkara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berwudu dari sesuatu yang disentuh oleh api. Nah, dalil ini dijadikan oleh jumhur bahwa berarti perintah untuk berwudu itu sudah dihapus. Berarti kalau dihapus hukumnya apa, Pak? Tidak sunnah berwudu. Tidak sunnah wudu. Sementara sebagian ulama ada berpendapat ya bahwa perintah untuk berwudu dari yang dibakar oleh api itu belum dimansukh. Akan tetapi perintah itu hanya menunjukkan hukumnya sunnah saja. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan berwudulah kalian dari sesuatu yang disentuh oleh api. Tapi kemudian Nabi SAW tidak berwudu. Berarti atas dasar itu kata mereka, perintah untuk berwudu itu dibawa kepada apa? Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih, bahwa pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada apa? Wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada apa? Sunnah. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis Jabir tadi? Bahwa adalah ya akhir dari dua perkara Rasulullah SAW beliau tidak berwudu. Kata mereka ini dhaif hadisnya. Oleh karena itulah banyak para ulama hadis seperti Abu Dawud, ya As-Sijistani, Ibn Hibban, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pada perawi hadis tersebut. Ya. Sehingga mereka mengatakan karena ini kesalahan perawi sehingga tidak bisa dijadikan hujah bahwasanya itu sudah dimansuh. Ya. Allahu a'lam, saya condong kepada pendapat Ibnu Taimiyah ini ya bahwasanya disunnahkan untuk berwudu. Ya. Tapi kalau tidak berwudu tidak apa-apa. Enggak masalah. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Bab hal yumadmid minal laban. Bab apakah berkumur-kumur dari minum susu? An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmada wa qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum susu lalu beliau berkumur-kumur setelahnya. Rasul bersabda innalahu dasaman. Susu itu suka meninggalkan apa? Dasam. Dasam itu apa sih namanya? Dia lengket di lidah dan di mulut. Apa namanya tuh? Kayak berminyak apa sih? Kalau daging ada kayak gaji gitu. Hah? Lemak, betul. Ya. Dia memiliki lemak kata Rasulullah. Dan subhanallah ya akhul Islam, para ahli kesehatan mengatakan bahwa ini memang benar. Orang yang minum susu kemudian tidak berkumur-kumur itu seringkali menjadikan lidahnya berjamur. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan kepada kita sebuah bimbingan bagaimana adab dalam minum susu. Wah, minum susu adabnya apa? Kalau kita sudah minum susu maka kita apa? Berkumur-kumur. Dan dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW mengajarkan kita setelah minum susu mengucapkan doa Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Ya Allah berkahi untuk kami pada susu tersebut dan berikan tambahan kepada kami. Walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan, tapi banyak ulama menghasankannya. Ya, Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi adab dalam minum susu. Bahwa orang yang minum susu hendaknya ya setelahnya berkumur-kumur. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering minum susu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan makanan dari susu. Karena memang susu itu nutrisinya luar biasa ya. Tapi tentunya susu yang asli. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita minum susu sapi. Maka Rasulullah SAW, alaikum bi albanil baqar, hendaklah kalian minum susu sapi. Kenapa? Karena sesungguhnya fa inna tarummu min kulli syajar. Karena sapi itu makan dari semua jenis pohon. Iya. Maka dari itu orang yang mengatakan enggak boleh minum susu sapi, ini bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Perintah untuk minum susu sapi. Taib. Dan disebutkan dalam satu riwayat yang lain bahwa Nabi SAW kalau minum susu itu biasanya beliau campur dengan air. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang hikmahnya, karena susu itu sifatnya panas. Sementara di Madinah pada waktu itu sedang musim panas. Sehingga kalau panas ketemu panas berbahaya untuk badan kita. Maka beliau ya campurkan susu dengan apa? Air untuk menetralkan. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan kurma biasanya beliau makan dengan apa? Semangka atau mentimun. Ya, untuk apa? Menetralkan. Ya, wallahu alam. Bab la yutawaddo minasyak hatta yastayqin. Hatta yastayqin. Bab tidak perlu berwudu dari sesuatu yang sifatnya meragukan sampai ia yakin. Wa an Abdullah bin Zaid dan dari Abdullah bin Zaid semoga Allah meridainya, annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia suka mendapatkan sesuatu di perutnya, ya, di dalam sholat. Apakah keluar, maksudnya kentut apa enggak? Ya, ragu. Faqala la yanfatil au la yansarif. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan batalkan sholatnya, jangan keluar dari sholat. Hatta yasma'a sautan, sampai ia mendengar suara. Au yajida rihan, atau mencium bau. Ya, maksudnya akhi, sampai betul-betul yakin bahwasanya memang hadasnya benar-benar ada. Kalau masih diragukan, maka enggak perlu apa? Diikuti. Ya. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Hadis ini menunjukkan kepada sebuah kaidah yang agung. Apa itu? Yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin ya, tidak hilang hanya karena dengan sesuatu yang sifatnya ragu. Artinya kalau bertemu sesuatu yang yakin dengan yang ragu, maka yang didahulukan yang mana? Yang yakin. Contoh, kalau antum jam 11 siang sudah yakin bahwa antum berwudu tadi, kemudian ketika masuk waktu zuhur terjadi keraguan, tadi setelah wudu saya kentut gak ya? Kayaknya kentut deh, kayaknya enggak deh. Maka pada waktu itu kita katakan apa? Yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh yang ragu. Maka ambil yang yakin, buang yang ragu. Ya sudah, pada waktu itu antum gak perlu apa? Berwudu lagi. Beda kalau misalnya antum yakin tadi jam 10 saya masuk WC buat buang air gitu kan. Cuman saya wudu, setelah itu saya wudu apa enggak ya? Saya ragu ya, saya wudu apa enggak. Berarti yang yakin yang mana? Ya, bahwa kita buang air. Yang ragu yang mana? Hah? Wudunya. Berarti kita wajib wudu tidak? Wajib wudu. Kenapa? Karena yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu. Kalau antum lagi sholat dua rakaat, sholat maghrib misalnya, kemudian antum ragu, dua apa tiga, maka yang yakin yang mana? Kalau antum ragu dua apa tiga, yang yakin yang mana? Yang dua. Yang tiganya diragukan tidak? Diragukan. Tapi kalau begitu antum ambil yang dua tambah satu lagi, baru kemudian sujud sahwi sebelum salam. Kalau antum sedang tawaf, kemudian sedang tawaf antum ragu, ya lima apa enam. Yang yakin yang mana? Yang lima. Yang enam meragukan. Berarti ya udah ambil lima. Tapi dalam keadaan tawaf tidak ada sujud sahwi. Iya. Kalau antum ragu, saya sudah talak istri saya satu apa dua ya? Satu apa dua? Saya talak satu apa dua? Yang yakin apa? Satu. Yang kedua meragukan. Ya udah, buang yang ragu. Kalau antum ragu, saya udah talak istri apa belum? Saya udah talak istri apa belum? Yang yakin apa? Belum. Talaknya masih diragukan. Berarti ya udah, nggak usah dipakai. Nggak ada. Iya. Paham tidak? Nah ini, iya. Ini sebuah kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Annal yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak boleh hilang hanya karena dengan apa? Keraguan. Dan kaidah ini mempunyai beberapa cabang kaidah lain. Kaidah-kaidah lain yang merupakan cabang daripada kaidah ini. Di antaranya yaitu al-aslu baqa'u makana 'ala makana. Pada asalnya waktu itu masih ada sampai yakin belum sudah hilang. Contoh, antum ragu apakah sudah masuk subuh apa belum, akhirnya antum terus makan dan antum dalam keadaan ragu ini sudah masuk subuh apa belum. Pas antum sedang makan, tahu tuh terdengar amin, loh orang udah pada sholat, maka pada waktu itu puasa antum sah. Kenapa? Anal asla baqa'u makana ala makana. Karena pada asalnya malam masih ada. Sampai betul-betul yakin bahwasanya malam sudah tidak ada. Ya. Kaidah selanjutnya juga yang merupakan cabang dari kaidah yang tadi, al aslu idhafatul hadith ila aqrabi awqati. Pada asalnya ya, kejadian itu hendaknya dinisbatkan kepada waktu yang paling dekat. Ya, contoh misalnya, antum melihat di celana dalam antum air mani, tapi antum gak ingat saya mimpi apa enggak. Iya. Maka pada waktu itu kewajiban dia adalah mengulangi sholat lima waktu dari akhir tidur tadi. Kamu tadi akhir tidurnya terakhir kapan? Iya. Kalau misalnya antum tidurnya jam 11 tidur. Jam 11 apa? Siang. Qailulah. Kemudian baru ketahuan di celana ada mani pas mau sholat atau setelah selesai sholat duhur. Maka pada waktu itu yang wajib diulangi apa? Sholat duhurnya aja. Iya. Kaidah selanjutnya yang merupakan cabang daripada kaidah tadi, annal asla fil asya' at-taharah. Bahwa pada asalnya segala sesuatu itu suci. Pada asalnya segala sesuatu itu apa? Suci. Pada asalnya air itu suci. Kalau misalnya antum ragu apakah air ini najis apa enggak. Sementara ketika antum cium juga tidak ada bau apa-apa. Cuma keragu aja, kena najis apa enggak. Maka kita katakan pada asalnya air itu apa? Suci. Tidak boleh dinyatakan najis sampai ada bukti yang paling kuat. Terkadang diantara kita, akhi, kalau baju, beli baju baru langsung dicuci dulu. Ketika ditanya kenapa takut kena najis, kita katakan ini was-was syaitan. Karena pada asalnya baju itu apa? Suci. Sampai ada bukti yang kuat bahwa memang itu kena apa? Najis. Ya udah, gak usah kita apa? Ya cuci lagi. Ya. Kaidah selanjutnya juga bahwa pada asalnya segala sesuatu itu halal yang berhubungan dengan masalah dunia. Tidak boleh kita katakan haram sampai ada dalil atau bukti yang sangat kuat. Kalau antum ragu ini makanan mengandung babi apa enggak, maka pada waktu itu boleh enggak kita katakan ini haram? Enggak boleh. Tapi boleh enggak kita makan? Nah, kalau antum ragu makanan ini mengandung babi apa enggak, yang yakin yang mana, Pak? Nah, sudah kita sebutkan tadi kaidahnya, pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia apa? Halal. Tidak boleh kita katakan haram sampai ada apa? Dalil. Nah, antum ragu ini makanan mengandung babi apa enggak? Kata orang mengandung, kata orang enggak. Berarti kita kembalikan yang yakin yang mana? Halal. Tapi apakah boleh kita konsumsi? Yang lebih baik jangan juga. Kenapa? Karena ini syubhat. Sedangkan Nabi SAW sabda, "Pamanit taqas syubhat, siapa yang meninggalkan syubhat, faqadista bro ali dinihi wa irdih." Maka ia sudah melindungi dirinya dan agamanya. Ya. Kita tidak makan bukan karena kita yakini ini apa? Haram, tidak. Tapi kehati-hatian saja. Takut ini ternyata apa? Haram. Selama masih ada yang halal, kenapa sih harus nyari-nyari yang enggak jelas gitu loh. Ya. Pada asalnya daging itu haram sampai ada bukti yang kuat bahwasanya daging ini disembelih dengan nama Allah. Kalau antum merasa ya meragu, ini daging disembelih nama Allah apa enggak ya? Kita lihat ini yang jual siapa, muslim apa bukan? Kalau yang jual itu muslim, maka kita katakan pada asalnya muslim itu nyembelihnya pakai bismillah. Sampai ada bukti yang kuat bahwa dia memang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya udah beli aja, kecuali kalau kita tahu bahwa dia enggak pernah sholat, meragukan, ini ragunya sangat kuat sekali. Iya. Khawatir Islam azan ya Allah ya. Ini ya di antara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kaidah tadi, bahwa sesuatu yang yakin itu tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang sifatnya apa? Ragu. Pada asalnya ibadah itu apa? Enggak boleh. Kalau antum ragu, ini ibadah katanya sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Ragu saya, sunnah apa bid'ah? Maka kita kembalikan kepada asal dulu. Pada asalnya ibadah enggak boleh dulu. Selama kita belum dapat dalil yang kuat, ya, jangan dulu dilakukan. Nah, ini akal Islam azan ya Allah wa iyyak. Dan kaidah yang lainnya. Kalau antum lagi makan di warung, lalu antum lupa, saya makan bala-bala ini satu apa lima ya? Dar maji, dar lima aku hiji. Iya. Tiga apa empat? Aduh kok saya lupa makan bala-bala ini tiga apa empat bakwan nih. Maka kita katakan pada asalnya harta orang itu haram dimakan. Ya udah bayar empat aja, kehati-hatian. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.